السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. Sebelum itu surah An-Nisa 131. Manakala yang kedua surah Qaf ayat 19. Insyaallah pada hari ini, hari akhir bagi Sabtu bulan sebelum Ramadan, kita sudah pun banyak membicara mengenai dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelum daripada ini. Boleh dikatakan kaset mengenai Ramadan sampai 5 dan 6 kaset. Walaupun kita belum lagi merasai cukup dan lengkap, tetapi permasalahan Ramadan itu agak bobo tertebas uta-uta tua tu. Jadi boleh jala dah bulan Ramadan tu, tidak payah kita nak cuba pusatkan sangat, kerana masalah-masalah lain kita banyak lagi, hak kita tak tebas uta tua lagi. Jadi mudah-mudahan pada minggu ini saya nak cuba juga sentuh Ramadan sikit, tapi di akhir pelajaran sebagai pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama, kita nak hubung rehlah kita ataupun pelancongan kita, rehlatul wujud wal khulud, sebagai suatu rehlah yang sangat kita segenak melancong dengannya, merantau dengannya, kerana rehlah yang berhubung dengan setiap yang bernafas daripada Bani Adam. Setiap yang mempunyai nafas daripada Bani Adam, daripada anak Adam, ada hubungan dengan rihlatul wujud wal khulud, yang mana kita sekarang insyaallah taala sudah sampai 16 pusingan mengenai dengan rihlah ini, 16 jam. Maka ini adalah jam yang ke-17 mengenai dengan rihlatul wujud wal khulud. Akan kita memasuki satu pengajian baru pula mengenai dengan hayat kita menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping sunnah Allah dalam kejadiannya yang bentuknya tak ada mati, kemudian ada bernyawa, kemudian akan mati dan kemudian akan ada. Itu sunnatullah dalam al-kaun, segi kejadian. Bagaimanakah sunnatullah ini dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajar kita semua hidup ini daripada awal dan sebelum hidup lagi sampai kepada waktu hidup dan mati dan akan terus menerus hari-hari yang tidak ada kesudahan nanti. Kemudian pada pagi ini insyaallah taala saya nak cuba bentangkan dua permasalahan atau dua perkara pokok berhubung dengan masalah mati ataupun sebelum mati sedikit. Kerana kita duduk di alam mati sekarang ni, alam yang keempat, alam barzakh, tak ada masuk lagi mukaddimah alam barzakh. Jadi mukaddimah alam barzakh ni sudah banyak je kita di mukaddimah alam barzakh. Sebab di sini penting, dah masuk alam barzakh tak ada kena soal dah. Persiapan nak masuk alam barzakh tu penting daripada alam barzakh sendiri. Untuk kita mendetail ataupun mengetahui satu persatu lebih penting daripada kita duduk dalam barzakh. Sebab itu, maka pada hari ini insyaAllah ta'ala saya nak bentar dua kala. Satu masalah wasiat, dua masalah sakratul maut insyaAllah ta'ala. Masalah wasiat, saya telah baca ayat tadi berbunyinya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Suratul Nisa ayat 131. Maksudnya, dan demi sesungguhnya telah kami, Tuhan kata, kami telah mewasiatkan orang-orang yang mempunyai kitab sebelum kamu, hei orang Islam, ahli yang berimej kepada kitab-kitab aku sebelum daripada kitab kamu, Quran, hei orang Islam. Kami telah wasiat kepada mereka, wa iyyakum, dan akan kamu juga, hei orang mukmin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapakah wasiat tu? Anittaqullah, iaitu bahawa hendaklah kamu bertakwa kepada Allah taala. Itu orang panggil rasul wasaya, ya panggil. Kepala wasiatnya iaitu ittaqullah. Kalau orang minta supaya kita wasiat, nak wasiat apa tak ni? Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal. Wasiat dengan takwa pada Allah ni, Allah sendiri wasiat hamba-hambanya daripada utul kitab dan akan orang-orang yang beriman kepada Quran pula di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bertakwa kepada Allah. Ini isi wasiat, takwa kepada Allah taala. Kita kalau nak pergi kanak-kanak, kita pesan kepada anak-anak kita supaya bertakwa kepada Allah taala. Kalau siapa nak kanak-kanak minta wasiat pada kita, kita pesan supaya dia bertakwa kepada Allah taala. Kalau kita nak mati, kalau orang minta wasiat seperti juga, naklah kau bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Begitulah seterusnya, rasul wasaya, kepala wasiatnya iaitu takwa kepada Allah taala. Patu juga marilah masalah-masalah lain lagi. Itu dan jika kamu kufur, kamu kalau kamu tu kufur, tak bertakwa, kufur lah. maka sesungguhnya bagi Allah perkara dalam langit-langit dan perkara dalam bumi milik Allah belaka, dan adalah Allah itu amat kaya raya dan terpuji. Nah, terkaya lagi pula terpuji, tidak berhajat kepada hamba makhluknya dan hambanya sama sekali. Di sini nyata bahwasanya Allah mewasiatkan kita, sebab wa iyyakum dan akan kamu itu menggambarkan kepada wasiat kepada kita atas kepada alladzina utul kitab. Nah, jadi wasiat ini adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulian dan fi'liyah. Sunnah qauliyah, dia kata kepada orang, hendaklah kamu wasiat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dikatakan darajat dia tinggi sekali, muttafaqun alaih. Ya, bunyinya daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi biha yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu indahu maktubah. Tidaklah berhak seorang muslim yang baginya sesuatu kara, ya ada satu kara lah, ada satu kara nak wasiat, yang dia nak wasiat dengannya, tidak dia tu tidak hak yabitu lailatain, tidur dua malam, illa wa wasiyatuhu indahu maktubah, kecuali wasiat di isi dia tu tertulis. Kena ada tulis lalu dah wasiat. Ini benda yang 99% kita tak jalan benda ni. Benda tak ada payah gapo, tapi tak ada jalan. Berasa main-main, berasa kata, ya berasa tak ada nak mati, itu penting sekali. Ya wasiat-wasiat apa? Nak mati. Bila tak ada nak mati, itu permasalahan mari. Nabi tak jauh, tidak reda, tidak benar tidur dua malam dengan keadaan tak ada wasiat. Terutama kepada orang yang ada harta, iza kana lahu minal mal ma ya'hadu bihi ya'hadu fihi ya'hidu fi ya'hadu fihi. Itu hadis lain pula. Kalau ada harta yang dia nak royak harta tanah situ, harta situ, hutang dia situ, hutang orang dia misal, hutang dia ada orang misal, dia kena royak. Sebabnya mati itu datang meragu tak tahu pergi mana. Ni orang panggil mukaddimah nak pergi kepada alam barzah belakang ni, kena wasiat. Oleh itu lepas pada kita ngaji hadis Nabi dah ni, klik ni jangan duk wilengoh dah. Boleh dah lah kewajipan. Kalau dah kita tak tahu, tak boleh kewajipan lagi. Hari ni, nah, kewajipan kita kena klik ke jalan sunnah Nabi SAW, iaitu tulis bagai kita nak siapa tanah fakir, nak wisapa tanah sini, hutang dia nak bayar kok mana, hutang aku ada berapa di Abdullah, di Yusuf, hutang Yusuf dengan aku berapa, hutang aku dengan Musa berapa. Kena royak belakang benda-benda seperti itu, supaya itu adalah satu benda yang mengelakkan anak buah daripada timur fitnah. Anak-anak dia tak ada fitnah, dia tanda siap belakang dah. Mari anak kau duk bayar ni 50 kok, ni 30 kok, ni 10 kok, ni gapo. Dah tak ada gapo ke hok ni, mari tu ada 50, hok ni ada 30, hok ni tak tahu kata gapo. Bagi ketandaan tak ada. Kalau ada ketandaan pun boleh jadi ya bayar dah. Kita tak tahu nak mau ketandaan ni ayah mu berhutang ni. Kita tak tahu kata ayah kita bayar tak lagi. Tapi kalau ayah kita tu buatkan wasiat, maka kita jadi anak-anak ni senilah untuk turut cara ayah kita. Ayah kita dalam kubur pun senil. Tidak itu ayah kita ni akan tergada masalah hutang. Hutang ni adalah satu benda yang sangat berat. Enggak siapa Nabi itu tak sesmaya satu orang yang ada hutang tak bayar sudah dulu tengok. Apabila hutang tu ada, kalau tak ada wasiat nak kita tahu mana. Hutang 10 kok, 50 kok, 5,000, 50,000 banyak. Seorang orang hutang tu orang lain tak tahu. Terutama orang yang kena mengena, anak dia tak tahu, bini dia tak tahu, pak saudara dia tak tahu, orang luar tahu. Dan orang luar tahu tu ya masalah lalu dah dengan keluarga. Oleh itu baik lelaki maupun perempuan, ya ada apa nak pesan kepada orang kalau dia mati malam ni, kerana mati itu tidak tahu waktu dia, maka kita tulislah dalam bahasa Sia ke bahasa Melayu ke, ada satu buk daripada hari ini. Saya nak nasihat diri saya sendiri dan semua ahli majlis ilmi, we ada satu buk we terkenal ke keluarga kita ini, buk wasiat duk dalam mariste. Nah, beli buk ke 50 kok 30 kok molek-molek sikit, ada nak wasiat apa wasiat bla bla. Kalau tak mati lagi habis nak masalah tu, parah dulu waktu tak mati lagi, alhamdulillah wasiat ni tak boleh jalan lagi sebab aku wakil sudah syak. Parah pula buka buk lain pula. Ah, nak boleh mati kita habis tebuk tu. Nah, kalau habis tu buka buk wasiat baru pula. We ada satu buk catatan wasiat. Orang panggil nampak persiapan nak pergi mati tu nampak jelas sikit kalau ada benda tu. Ni tak ada benda tu tu jadi nampak tak ada persiapan nak pergi kepada alam barzakh. Nah, marilah kita pakai hidupkan sunnah wasiat hari ini. Nah, hidupkan sunnah wasiat qablal maut, terutama kepada hartawan-hartawan. Orang ada banyak kebun, orang ada banyak harta, ada banyak utih kereta, kereta ni ada surai, ada senyakna lagi, buk surai duk mana, gapa tu, nak jadi jelah molek kepada keluarga kita, we ada catatan tu, yang jadi jelah molek. Ya Allah, sahabat dulu tak ada harta apa, ya ada wasiat apa dia. Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Umar lepas dia dengar hadis ni, dia tulis lalu, ada sama wasiat kepala tidur ya, alhamdulillah. Masya Allah, dia jalan sunnah. Dia jalan kewajipan ni kita serenok tengok. Jalan sunnah. Kita nak uji bangga sunnah. Walau ada duit lima kot, tak apa dah. Utai aku lima kot, tulis wasiat. Dia ada kat nama. Melekat oleh saksi kata orang ni jalan hadis Nabi. Nah, duit utai lima kot ya. Tak apa, tulis. Aku ada utai lima kot dengan soleh kemarin dulu. Nah, kalau aku mati belum ada tangga aku bayar, minta tolong bayar keluarga aku daripada harta pusaka aku dan sebagainya. Nah, itu dia. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak benar kita tidur dua malam yang tak ada wasiat. Astagfirullahalazim, banyak kita bersalah ni. Marilah kita pakat-pakat jangan bersalah. Bukan siapa tengah hara, tapi orang panggil tinggal sunnah. Nah, tinggal sunnah dengan tak ada gaduh gapo, dengan tak ada keberatan. Nah, kalau orang tu cinta pada Rasulullah, minta supaya kasih Rasul tu apa dia, Allah kasih pada dia, maka jalailah sunnah Nabi SAW. Satu ketika Anas ada riwayat yang kata, kami duduk bersama-sama Nabi, tiba-tiba seorang lelaki datang. Ya kata, hey Rasulullah, ya kata, orang tu mati Rasulullah, ya kata, mata fulan, meninggal dunia dah orang tu. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa kana ma'ana anifan, tidakkah dia saat ini duduk sekali kita? Tu baik gi pak, ada berlaku pak mati dia. Saning ha saning ya ta. Qalu bala ya ha saning ya, duduk sekali kita saning. Nama tak payahlah siapa dia. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya subhanallah, ya kata. Hei Allah yang maha suci, Allah Taala daripada segala kekurangan. Ka'annaha akhzatun ala ghadab. Seolah-olahnya suatu ponguh sangat ni. Saat ni dia wala-wala dah tak kerak kita ni. Jadi seolah-olah suatu ambilan yang cukup apa dia perongoh ataupun cukup cepat. Al-mahrum man hurimal wasiyah, ya kata. Orang yang diharam, iaitu orang yang diharamkan wasiat. Tak ada wasiat gapa dia. Tak ada wasiat. Klik lepas itu tak ada wasiat gapa. Itu Nabi itu dia ambil berat tentang wasiat. Nah, ayat ambil berat tentang wasiat tu. Nah, hadis ni. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Majah dalam sunan dia. Nah. Maka isnad dia agak baik jugalah. Agak hasan. Nah, cantik dan comel. Nah, elok isnad dia. Pentingnya mautul faj'ah kita ni banyak berlaku. Orang mukmin, terutama orang mukmin, banyak mati kejut tu sungguh-sungguh daripada ada alamat orang mukmin juga. Serta-merta mati. Tak ada wasiat gapo. Ha, kalau lah sakit demi lama tu ada wasiat banyak agaklah. Yang muskilahnya tak ada sakit demi apa, mati dengan mengejut. Inilah tanpa persiapan, tak ada wasiat dan tak ada persiapan. Waktu kita takut. Tapi orang mukmin goleknya dia bersedia sama, dia bersedia sama. Banyaklah faedah-faedah wasiat. Nabi SAW pun wasiat banyak. Belum dia nak mati, setengah daripada wasiatnya as-salata, semaya. Lepas tu wa ma malakat aymanukum, mana sahaya-sahaya. Tengok tak sahaya-sahaya, jangan awak nyanyi ke dia. Sahaya ya wasiat kepada sahaya, takut orang bapak dia tak ada ni, awak nyanyi pada sahaya. Ada setengah katanya merdekakanlah sahaya-sahaya yang ada pada kamu semua. Jangan benarkan dia duk gitu. Maknanya beri galakan untuk merdekakan sahaya, kata setengah pendapat dalam mentafsirkan hadis Nabi itu. Itulah Nabi SAW berwasiat sebelum daripada dia tu nak mati, dan sahabat-sahabat banyak wasiat. Kalau kita nak tengok wasiat Nabi banyak sekali. Sahabat pada para anbiya tu wasiat. Wasiat Adam, wasiat Nuh, ada ulama-ulama dia wasiat mengatakan Nuh tu wasiat akan beberapa wasiat kepada anak-anak dia waktu dia nak mati. Wasiat Abi Bakr dekat dia nak mati, supaya dia siap wasiat supaya gapa dia wasiat kepada Umar. Wasiat Abu Bakar dekat dia nak mati kepada Umar. Begitu juga wasiat Umar. Wasiat para-para para ambi, para sahabat, boleh katakan semua ada wasiat. Wasiat sama ada secara mulut ataupun secara tertulis. Secara tertulis satu bentuk, dan secara mulut satu bentuk yang lain lagi. Dan saya tidak nak cuba nakalkan wasiat-wasiat ini. InsyaAllah kalau ada waktu kita tengok dalam ngaji bakhah wasiat pula. Yang pentingnya wasiat asas kalinya takwa kepada Allah Ta'ala. Lepas pada itunya jalankan hukum-hukum Allah tu hasil daripada orang panggil bertolak daripada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Kalau nak wasiat bab lain tak apa, tak mesti bab harta saja, tak wasiat lain. Dah aku mati mungkin awak goning-goning, jangan tinggal semaya, jangan goning, jangan hei isteriku, jangan kamu buka aurat, jangan kamu begitu dan begini. Anak-anak begini naklah belajar agama-agama, mesti Wahabi belajar Quran dan sebagainya. Semua itu adalah wasiat-wasiat. Dia sebenarnya kesan besar ni, ni orang panggil psikologi Islam dalam mengatur hidup rumah tangga. Kalaulah suami isteri waktu dia hidup suami dia kata tak pernah dengar mana, tapi dia suami yang mati oleh dia tengok suami yang nasihat ke dia tu, dia berubah teruk isteri tu. Nampak tak? Dengar tengok tulis saya suami dia, hei isteri ku begini begini begini, setelah mana suami sudah mati, maka situ dia beri kesan teruk kepada isteri sendiri. Wasiat tu lebih lebih memberi apa dia lukisan dalam hati dia lebih daripada perkataan ke hidup-hidup lagi. Oleh itu maka wasiat ni sudah tentu dah sunnah sah ni, dia tak ada benda apa tak pakai macam dah. Dah sunnah sah ni aku saya banyak lalu. Nah oleh itu seorang isteri dan begitu juga seorang suami, bila isteri dah besar begini-begini, dia tak boleh kata ni isteri aku besar, dia mati dah, aku mesti kena buat ni. Itu paksa dia kena buat. Dia sekuat-kuat dia wafak sebagai setia pada isteri dia. Dia berasa kesian kepada isteri yang sudah mati begini-begini, ingat pada susah payah isteri dia, dia ingat dan dia buat benda-benda seperti itu. Lebih lebih tajam lagi perkata isteri sewaktu mana isteri dia hidup lagi. Sebab itulah wasiatlah wahai suami isteri terhadap isteri wasiat pada suami, suami wasiat kepada isteri, wasiat pada anak-anak dan sebagainya. Karena wasiat itu adalah perkataan yang lebih tajam daripada perkataan biasa. Nah, baik wasiat itu tentang hukum-hukum Allah, wasiat dengan akhlak, wasiat dengan harta-harta punya dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada masalah sakratul maut. Kerana masalah sakratul maut adalah di antara masalah yang sangat penting yang kita berjanji dulu nak baca mai lama dah, dan kita baca dulu sampai bersekerat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan sesungguhnya adan telah datanglah oleh sakratul maut. Sakratul maut ni dalam bahasa Arab orang kita tu panggil sakratul maut belaka. Sebab kata sakratul maut, banyak orang kita reti dengar katanya, lebih kurang reti maknanya huru hara mati ataupun bersangat sakit di waktu mati itu dikatakan sakratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haq. Dan sesungguhnya telah datanglah oleh sakit mati, penak huru-hara siksa'a, dalam nak berpindah daripada alam dunia kepada alam barzah tu, bil haq, dengan satu kebenaran atau dengan benar. Ha, sama dengan satu kebenaran, katanya betul-betul janji Allah Ta'ala kata mati dan nampak kebaikan dan nampak kejahatan kepada orang jahat itu adalah bilhaq. Nampak syurga neraka, kata sengahnya. Kata sengahnya nampaklah akibat dia nak berlaku belahana-lahana. Nampaklah ke apa dia, kejelekan bagi orang jahat dan kebaikan kepada orang baik. Itu bilhaq. Ja'at sakratul maut. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah perkara yang kamu tu selalu mengelak diri daripadanya. Kamu duk jauh diri, duk takut, duk beringat, tak ada kita mati selalu. Tahid ni maknanya duk kena. Nah, kau dulu jangan mati lagi, duk minta panjang umur, gapo. Kita ni minta panjang umur, ingat kata tak bersedia lagi nak mati, tak ada prom untuk nak mati lagi. Jadi kita ni selama mana tak ingat kemati, dia tidak akan bersedia untuk mati. Selama mana kita tidak ada sebab-sebab yang mengingatkan mati menurut pengajian kita dalam kaset 16 dan 15 baru ni, maka kita tak bersedia nak mati. Tak usah tunggu lah, tak akan perang sampai ke bila. Kabar-kabar sudah dengan gitu, suam gitu. Galik, galik dengan benda mati ni adalah galik yang sudah menjadi orang panggil kepada dia kebiasaan hidup manusia, bukan benda pelat dah. Kerja syaitan yang memanjangkan angan-angan manusia. Seseorang manusia angan-angan dia seolah-olah tak mati dah. Seseorang manusia angan-angan dia seolah-olah dia ada umur 100 tahun lagi. Padahal puak kita tak ada dah umur 100 tahun. Mustahil dah puak kita dalam majlis ilmi ni. Nah, pada adat kata nak ada 100 tahun lagi. Puak kita ada dengar hari ni, itu boleh kata mustahil pada adat. Nak sampai 100 tahun lagi? Nak milik umur 100 tahun lagi? Nah, ada setengah, ada 5 tahun, ada 7 tahun, ada 12 tahun, ada 30 tahun. Tengok kepada masing-masing berumur. Tapi, dalam waktu duk ingat mati, salah tak ada apa. Salah tak ada mati lagi. Tak ada kena kecek lagi buku mati. Tak ada kena duk kira. Dia kira puasa takut, baik tak usah kira. Nah, maka begitulah keadaannya orang-orang kita dah berhubung dengan masalah mati. Waliyazubillah min dalik. Itu apabila sampainya keadaan begitu tu habis. Wa ja'at sakratul maut bil zalika ma kunta minhu tahi. Wa nufikha fis sur. Lepas tu ditiupkan sangkakala. Zalika yaumul wa'id. Itulah dia hari, hari yang ngeri. Nah, hari takut. Nah. Itulah banyak ayat-ayat. Falaula idza balagatil hulqu hala al hulqum. Nah, sapa kepada halqum. Nyawa sapa pada halqum. Ghamaratil maut, istilah juga ghamaratil maut. Ghamaratil maut dengan sakaratil maut tu lebih kurang. Ghamaratil maut suratul An'am, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Orang zalim tu duduk dalam apa dia? Huru-hara mati. Waliyazubillah. Mati bosu. Saya ayat dah bawa ni kata mati kita ni mati bosu. Duk tunggu mati bosu. Tak mati dah lepas pada tu. Nah, mati hak bosu dah kita duk tunggu lala ni. Lepas pada tu kita nak mati tapi mati tak mari dah. Waliyazubillah min dalik. Minta jauh daripada bala. Kita nak mati di saat yang tak ada mati. Dan kita tak ada berasa mati. Tak ada berasa nak mati. Di saat yang mati duk nak masuk kita. Mati mesti dah, tak ada berasa nak. Mati tak ada dah, berawal bau berasa nak. Lepas pada sikit lagi, mati tak ada dah. Bau berasa nak, bau berasa kanak pada mati. Dan minta berkali-kali nak Allah Ta'ala mati dia. Ya laytani kuntu turaba. Ya, dan sebagainya. Banyak Allah Ta'ala minta mati. Waktu duduk berkeriuan dalam neraka. Ya Allah, matilah aku ni. Jangan hidup. Tapi Allah Ta'ala sudah buat begitu, tidak ada lagi mati. Nah, maka rasa kalah sakit, kepenatan dan kepahitan dan ke apa dia sakitan kesengsaraan api neraka. Wallahu a'lam. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian Nabi SAW tengok contoh. Itu sakratul maut. Mari cerak dah. Tengok hadis Nabi SAW. In anna Aisyah radhiyallahu ning hadis daripada Aba Amri Zakwan, nama dia Zakwan, hamba ataupun sahaya ataupun khadir kepada Siti Aisyah. Akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kanat taqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma' yashukku Umaru faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah qul fil rafiqil a'la hatta qubida wa malat yadahu. Hadis Al-Bukhari dalam sahih dia juzuk 7 muka 192. Dan satu riwayat lain dalam hadis Tirmizi pula, baginda berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Riwayat Tirmizi, rakam hadis 984. Hadis ni hadis gharib. Maksudnya, ini saya waktu baik dah cip sebelum saya musafir dulu, tapi kita tak ada baca lagi. Ini baru nak baca dah. Maka mungkin rajaklah kepada kertas kerja yang telah kita tulis lama maidah. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha adalah ia berkata, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapannya sebiji bijana bekah air seperti batik besar tu kak, atau timbul ataupun jenis-jenis pesen bekah boleh Allah tangi ambil kendi besar kak, yang berisi air dalamnya. Nabi tengah sakit nak mati benar. Nabi demi banyak hari. Nak mati dia terdemi, demi panah. Nah, ada penyakit berat tak? Ada penyakit demi. Nah, kemudian di tepi dia tu air. Selalu dia guna air. Demi ni dia selalu guna air. Lak tubuh dan sebagainya. Panah. Panah. Maka baginda memasukkan tangannya, dua tangannya ke dalam air itu. Ambil air dengan dua tangan dia. Nah, maka ia menyapukan dengan keduanya akan mukanya. Dia sapu muka dia. Sapu muka dia dua tangan dengan air yang ada dalam batik besar tepi dia. Seraya baginda bersabda, dia tu sambil-sambil tu dia pun ada kecek tu baik Maria katakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ni hadis dekat suk sekalian. Hadis dekat Nabi nak mati benar dah. Nah, tiada Tuhan melainkan Allah maknanya. Mucaklah dekat nak mati ni dia sunat banyak mucak. Sesungguhnya bagi mati itu adanya sakarat, dia kata. Sesungguhnya bagi mati itu adanya huru-hara bersangat terpenak sakit dan gelisah. Bersangat terpenak dan gelisah. Huru-hara ni, huru-hara mati ni adalah satu benda yang tak dapat tidur. Nabi sendiri royak. Ning dia royak disambil, sambil-sambil dia duk rasa. Hadis Nabi ni royak bukit kau hidup sahadak tekah ya duk rasa sakaratul maut dah. Dia kata innal mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Sungguhnya bagi mati itu beberapa kegelisahan. Dia ni duk gelisah dah, Nabi gelisah. Tapi dia tidak gelisah secara teruk. Dia dah ambil air basuh muka. Jadi penat habis kan dah. Kerana terkenal Nabi sebagai orang sabar. Nah, yang sabar boleh kata cukup tinggi dah sabar. Tapi Nabi SAW juga lahir dalam sakit dia tu akan suatu kegelisahan yang dirasai oleh orang tengok. Orang tengok ni rasa benar, nampak tu Nabi tengok benar. Terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia sendiri yang duk mati atas dada dia lah, mati atas riba dia lah Nabi SAW. Dan Siti Fatimah, anak dia, anak Nabi SAW. Nah, anak dengan isteri ni, isteri lebih dekat lagi daripada anak. Anak ni duk layar luar. layak luar. Karena dia isteri Ali, anak Nabi ini isteri Aisyah. Maka lebih dekat isteri lagi. Isteri ni sampai riba. Anak tu doli. Tengok Nabi ambil air, ambil gapa begitu tolong Nabi. Itu kewajipan anak. Nah, anak Siti Fatimah. Maka manakala riwayat yang lain baginda berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sebenarnya jatuh makna ya. Ada makna lagi jatuh sini. Kemudian nasaba yadahu, maka mana dia akik tangan dia. Faja'ala, maka dia berkata, duk tidur dalam hadut tidur, akik tangan dia. Dia katakan fir rafiqil a'la. Ada setengah hadis lagi, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ada hadis lagi, Allahumma ar-rafiqul a'la. Nah, maknanya hey Tuhan kami ar-rafiqul a'la, maknanya kawan yang lebih tinggi lagi. Kawan anak ni aku kena tinggal dulu, isteri kena tinggal, keluarga kena tinggal, adik-beradik kena tinggal, sahabat-sahabat aku sayang kena tinggal. Tapi orang lain duk tunggu aku, ar-rafiq, kawan rapat. Al-a'la, yang maha tinggi. Banyak pentafsiran ulama, setengah daripadanya kata Allah. Setengah katanya ar-rafiq al-a'la sini, iaitu para nabi. Para anbiya hak mati dah. Bila dia pak mati, dia kisahnya dia mati pula. Ya supaya Allah lain gitu lah. Supaya kata, duduk sini saya, duduk Mekah saya. Gi Mekah pak tak ada dah sini. Kisah dengan orang Mekah pula. Ya ada Allah suku. Allah mati ni bukan kita duduk tengok Allah 24 ici dan lelahak tu. Tak. Satu Allah. Pada tu, kita tu kewajipan orang hidup buat lah tu. Katuk habis cing, patut tak? Ya gi ke Allah. Allah Ta'ala pindah gi pada satu Allah lain tu. Itu body dia di situ. Roh dia tu sudah pergi kepada satu alam. Alam lain. Alam tu kita tak nampak tengok tu. Allah Ta'ala tak beri kuasa untuk kita nampak tengok alam. Tu ar-rafiqul ala. Kata setengahnya ar-rafiqul ala, makna dia al-jannah. Syurga. Fir-rafiqul ala adalah syurga. Kalau fir-rafiqul ala. Ada setengah hadis kata, Allahumma ar-rafiqul ala. Nah, Allahumma ar-rafiqul ala. Nah, maknanya kawai yang banyak. Kawai yang lebih tinggi. Hatta qubidha, hingga dia tu ditarik nafas, tarik nyawa. Wa malat siyadahu yaduhu, dan jadi terung tangan dia. Bahawa lepas dah ar-rafiqul a'la, terung tangan dia tu. Itu kalimah terakhir. Nah, ar-rafiqul a'la. Nah, itu adalah benda-benda yang merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita tu ambil buat contoh dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Allahumma rafiqul a'la. Nah, Allahumma rafiqul a'la. Lepas pada tu, apabila sangat bersangat tak begitu. Sangat bersangat tak. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, aku tak ada puasa pelak kalau gitu. Huru hara mati atas seorang manusia lepas pada aku tengok Nabi juga terharu. Maknanya mati, haru hara mati sakit ni. Bukan makna kata kalau orang mukmin iman dia tinggi mati mudah seru. Tak. Orang mukmin Nabi dia lagi sakit mati. Nabi yang aku kata, inna lil mauti sakaratin. Sakaratul maut bukan khusus pada orang kafir, orang kafir bawa orang mukmin tak ada sakaratul maut. Tak. Cuma orang mukmin dia ada satu kekuatan menahan sakaratul maut tu ya. Sakit-sakit juga sabar kuat. Sebab tu ya kata Allahumma inni hadis apa dia? Hadis riwayat Tirmizi dia kata, "Hai Tuhanku, a'inni, tolong olehmu." Ni doa orang dekat nak mati. Siapa nak mati, tolong banyak doa ni. Allahumma inni ala saghamaratil maut wa sakaratil maut. Tu. Pasal sakaratil maut, tak boleh nak lari. Ghamaratil maut, tak boleh nak lari. Walau orang mukmin, walau Nabi. Nah, tapi Nabi, ya tak ada gelisah ke apa. Ya, so. Sakit apa kan? Semua orang dah biasa tengok air muka Nabi, reti kata Nabi sakit. Tapi tak suka orang lain, ya, tak ada menaung, tak ada bertepik, tak ada... Ha? Gelisah tu tak. Siapa berjelai mata-mata. Nah, belalak mata-mata, berjelai lidah-lidah. Tak ada dalam darah tu. Atau tu alamat orang kafir tu. Ada pun orang Islam, dia sakaratul maut, sakit bahasa dia. Bahkan itu dapat pahala yang terakhir sekali kepada manusia. Dikira pahala akhir sekali. Pahala terakhir sekali kepada manusia, pahala sakaratul maut apabila dia sabar. Apabila dia sabar menghadapi sakaratul maut, itu pahala besar sekali. Innal mu'mina la yu'jaru fi kulli syai'in hatta fil qazi 'inda al maut. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Siti Aisyah. Nabi kata begitu. Bahawa sungguhnya orang mukmin itu diberi pahala pada tiap-tiap kala. Hingga pada gelisah waktu nak mati, beri pahala. Satu asuk sekali banci dah tutup pak pahala tu. Ah, ha, sebab itu maka kita tu doa tu Allah ma'inni hei Tuhan ku tolong oleh mu'akun, tolong ku hei Allah. Ala atah menghadapi ghamaratil maut, beberapa kegelisahan dan sakit dan huru-hara mati. Tolong ya. Pasal ghamarat tak boleh nak lari. Rupai malak. Sebab itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha yang kata, aku tak ada rasa pelik lah. Kalau mati belah mana pun. Dalam arti kata mati sakit. Hanggap siapa panah sungguh. Hanggap siapa orang tengok sakit sungguh. Ya ada juga orang mati dengan seni. Turung. Alhamdulillah tak ada gabar lah. Tapi tak ada mesti kata itu semata-mata belah tu yang mati. Orang mukmin mati seni belakang. Tak. Ada mati dengan susah. Sakit. Sakit kuat. Cuma siapa ada iman kuat dia sabar kuat. Sabar tu ada hak dia panggil. Sabar dia ada cupcake dia panggil sabar. Lebih pada tu tak sabar. Sebab tu kita nak minta Allah Ta'ala wi luah kita sabar kita. Uji tu jangan lebih pada kek sabar. Allah Ta'ala uji kita jangan lebih pada lingkungan sabar yang ada pada kita. Bila lebih, punah lu kita. Orang hidup punah ke apa? Ha, tak sabar. Tak sabar tu apa? Sabar dia kecil, uji dia lebih besar. Punah lu lah. Ya lipah. Dan lipah uji dia, ya punah. Makan, makan tubuh dia, makan perangai dia. Menyebabkan dia tu meradang, menyebabkan dia tu terlalu kuat apa dia bertindak dengan siapa tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu orang mukmin itu juga nafas dia tu diambilkan, tetapi tidak ambil bentuk yang tersetak, terkejut, berlalak mata dan sebagainya. Tak ada orang mukmin tak ada belah tu, jari pernah menalah tu. Cumanya berat dia sabar tu habis kan. Allah tu orang mukmin. Allahu akbar. Allahumma inna ala sakaratil maut, Allahumma inna ala ghamaratil maut, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oleh itu, apabila kita tengok orang yang sakit, nampak berat-berat benar, nampak dekat benar dah, kita ajar doa ni. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma inni ala ghamaratil maut, Allahumma inni ala sakaratil maut. Nampak kata nak pergi kulit siar tu payah dah. Nampak dah ada kulit mati macam. Maka kita ajak tu. Minta ampun dosa dan sebagainya. Banyak lagi doa-doa yang kita patut baca di waktu dekat nak mati. Kemudian sakaratul maut, sakitnya pernah diceritakan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah. أن الملائكة يكتنف العبد ويحبسه لولا ذلك لكان يعدو في الصحارى والبراري من شدة سكرات الموت. الله. Ini hadis dikeluarkan dia juga oleh As-Suyuti dalam syarh As-Sudur dia. Maksudnya lah nak, sesungguhnya malaikat itu, ia kata, duk melingkungi hamba itu dan mengurungkan hamba yang dia, dan dia nak igak seorang hamba tu. Sebab sedadu nak gigak orang, lekong, nak gigak nak ambil nyawa. Dia kata kalau tidak dilingkung oleh malaikat-malaikat gitu, nasca dia bangun lari daripada padai. Dia kata kena bersangat tersiksanya dekat nak mati dia. Tapi kena malaikat gitu kurungkan mereka. Sudah kata sepagi gegar dia, gegar habis. Nah, tergegar tangan dia, gegar apa itu tak ambil nyawa tu dia. Sakaratul maut sangat kuat. Itu berlaku pada hidup menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula ada pula doa, doa yang dikeluarkan dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma innaka ta'khudhur ruha min bainil 'asabi wal qasami. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Hai Tuhanku, sungguhnya Engkau mengambilkan ruh ini di antara asab, keadaan-keadaan perasaan aku, dan qasab, tubuh aku, dan anamil, celah-celah jari yang keluar, dan a'inni, hai Tuhanku, bantu olehmu akan aku, tolong olehmu akan aku, alal mau, atas nak mati, tolong. Ia berpindah satu Allah, dari satu Allah ni yang berat belakang. Kalau kita nampak lah, kalau kita tak nampak lah, tahulah mana. Nah, supaya berpindah daripada alai zuriat kepada alai peribu. Kita tak nampak tu. Bagaimanakah proses kalau kita dengar orang ahli biologi kecek. Orang ahli kaji hayat tu kecek. Bagaimanakah apa dia benih tu duduk musing cari buaidah ibu yang siapa berlakunya. Serangan begitu, serangan begini. Dalai-dalai buaidah ibu. Itu peringkat tu kita tak nampak tengok. Berpindah daripada alam pro ibu kepada dunia pula. Masya Allah, tanya retina bagaimana sakitnya orang beranak. Bagaimana susahnya anak tubik. Bukan siapa sesengah tak jaya tubik mati. Tubik punggung dulu, tubik kaki dulu, tubik ada macam-macam. Belik dengan orang tu, orang ni mati. Artinya nak mari dari satu alam pada satu alam tu, Allah Ta'ala buat kaedah belah tu. Nak berpindah satu alam pada satu alam tu, satu perpindahan yang berhajat kepada gan teguk. Berdarah, berlomoran darah, kita mari mula-mula sekali. Sebab itulah, nak berpindah daripada alam dunia pergi pada alam barzah pula. Susah pula dah tak ada darah. Oh, ya. Sakit mati sakaratul maut tu hingga siapa? Lebih pada apa-apa lagi sakaratul maut. Maka, sebab itulah, banyak tanda-tanda sakaratul maut yang apa dia datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi cerita. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Ma min muslim yusibuhu adza syaukah fama fawqahu illa kafarallahu biha min sayyiatihi fama dhannuka bil maut alladhi sakratun min sakaratihi ashaddu min 300 darbatin bis sayf." Darbatan bisayf. La ilaha illallah. Abu Nu'aim, keluarga Abu Nu'aim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dia kata kan, tidak ada seorang muslim yang kena duri ni sikit sangat. Melainkan Allah Ta'ala sudah menghapuskan dengan sabak sakit kena duri itu akan kejahatan-kejahatan dia. Wibhala dah hukum tu. Nah, kita tidak jijak. Kalau nak kira tu, kena godel lah kita ni. Sabar duri. Tapi kita jijak duri, Allah Ta'ala, kalau kita sabar dengan sakit itu, karena ini kita janji, qadar Allah masyafa'an, Allah Ta'ala sudah tentu kena nak jijak duri dah. Walau kita pergi cari, tapi Allah kan nak. Maka kita beriman kepada Allah, kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situlah, maka Allah Ta'ala itu dia kata, kafarallahu biha min sayyiati. Allah Ta'ala mentakfirkan, menghapuskan dengan sebab kena duri tadi, kita sabar, akan sayyiat dia. Kalau gitu, bagaimanakah kamu nak sangka, dia kata, mu nak gi kira, dengan mati, kata, yang mana satu sakrah daripada sakarat dia, satu hara-hara daripada hara-hara mati yang banyak itu, lebih bersangat teh daripada 300 kali teh dengan pedai lagi. Godeng apa gaya 300 kali itu sakit sakratul maut lagi. Itu Nabi SAW dia ada sabda belah tu dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Syu'abul Iman. Jadi maknanya hatu tu lebih banyak lagi, boleh pahala lebih besar, lebih itu lagi pahala daripada kena duri. Kena duri pun boleh pahala dah, gua lain kali. Oleh itu tiap-tiap kita sakit. Terutama fi sabilillah, hatu tak ada syak sekabut dah. Kena pedai luka, kena bedih, kena gapo fi sabilillah pada jalan Allah Taala, perai pada jalan Allah Taala ke, berdakwah ke, ada gapo-gapo ke menegakkan kebenaran syariat dia ke, orang awak nyanyo gapo ke, maka itu dikirakan pahala tidak syak sekabut. Pahala sangat tinggi dan besar. Nah, kena duri pun boleh pahala dah, maka lebih-lebih lagi daripada itu. Itu hadis Nabi SAW, qada 300 kali pukulan dengan pedak. Begitulah hadis-hadis banyak lagi. Ada setengah kata 1000 kali pukul dengan pedak. Nah, lebih baik daripada sakit mati lagi. Mati duduk atas hamparan dah. Mautin minal firash, alal firash. Duduk di atas hamparan dah tu nak mati, duduk atas hamparan dah tu sakit pada kena pukul 1000 kali pukul dengan pedal lagi. Oleh itu, mintalah tolong Allah Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, sebanyak-banyak yang mungkin. Tidak ada jalan lain. Nah, tak ada biar boleh tolong dah. Pakcik tak boleh tolong, pak tak boleh tolong, anak tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong. Waktu tu, kerja Tuhan dengan kita. Kerja tentera Allah Ta'ala dengan kita. Kerja kerjakan Allah Ta'ala. Pegawai Allah Ta'ala dengan kita. Tak boleh nak tolong. Kena tokai dia tolong, iaitu Allah SWT tolong. Nah, perangai sikit ataupun beri kekuatan sabar. Nak beri sakaratul maut, beri. Kita bersedia kalau kita ada kemampuan sabar. Nah, kalau tak beri sabar, maka jangan perbanyakkan. Itulah kita minta pada Allah SWT setiap waktunya supaya berkeadaan demikian. Nah, ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi alwaj' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Itu Aisyah dia kata. Hadis Ibnu Majah 1922. Maksudnya, aku tak tengok seorang pun lebih bersangat ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sakit. Aku tengok Nabi yang sakit teruk kali dekat nak mati. Siti Aisyah. Waktu dia saya ke kan awak tahu dia kata Nabi sakit teruk sekali. Padahal boleh dia orang lain lagi lebih sakit teruk lagi. Tapi oleh kerana Nabi itu sabar, maka kesakitan yang dia terima tu tidak nampak terlalu haru-hara. Tapi sakit-sakit benar. Dia beberapa hari dia demik. Nah, beberapa hari dia demik. Maka dia kata, aku tu tak ada gapo ya, seorang nak mati bersangat belah mana pun aku tidak ada permasalahan. Tidak ada masalahan. Nah, itu dia. Oleh itu dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, lam yalqa ibnu Adam shiddatan qattu mundu khalaqahu Allahu ashadda alaihi minal maut. Ya Allah. Hadis Ibnu Abi Dunya daripada Anas. Ibnu Adam, anak Adam, tidak pernah terima satu kesusahan sama sekali sejak daripada Allah jadi dia tu lebih susah daripada mati. Ada mati susah sekali. Sebab tu padahlah seseorang tu susah mati tu, dia tinggal dunia yang serba fana ni pasal dia susah sungguh nak pergi pada akhirat. Esok akhirat ni tempat senang. Jang dia susah tak nak kena pergi juga. Sebabnya duk kira kata kena jemerai mati ni. Kalau tak jemerai tak boleh, pasal dia kena jemerai. Walau budak, walau tua, walau muda, walau lelaki, walau perempuan, walau alim, walau jahil, walau taat pada Allah, walau deraka pada Allah, mesti kena jemerai mati menurut sunnah Allah SWT dalam segi kejadian. Tapi jemerai dengan keadaan sakit. Biar lagi. Asal kita boleh pergi sana. Di sebelah sana itulah akan bertemu dengan hak, dengan kebenaran. Nah, begitu juga dia kata, ma yalqa yulqa min amril akhirah al-maut. Au yalqa. Sungguhnya sekuat-kuat perkara yang dia dapat terima daripada urusan akhirat ialah mati. Mati itu ia panggil sempada. Nak panggil akhirat pun boleh itu. Ia panggil sempada. Nak panggil dunia pun boleh. Sebab matilah dunia. Nak panggil akhirat boleh. Sebab lepas orang mati selalu pergi ke akhirat. Ada setengah yang kata benda itu benda dunia. Ada setengah tu benda itu benda akhirat. Nah, ya Allah. Begitu keadaan-keadaan. Tapi so, hak yang agak kata ada hadis sikit dan kenyataan sikit. Orang mati syahid. Orang mati syahid dia kurang sakit. Itu pernah diterangkan oleh Nabi SAW dan orang-orang lain bahawa Allah Ta'ala telah menentukan kepada as-syahid dengan bahawa dia tidak dapati akan kesakitan mati yang mana didapati oleh orang lain. Benda ni saya duk mengaji mai banyak juga, baca hadis pun banyak, tapi yakin, bila yakin, bila saya temu dengan salah seorang, saya temu di Makkatul Mukarramah waktu saya pergi buat haji buat umrah, didapati salah seorang sahabat saya orang Afghanistan, jumpa dengan dia, sahabat rapat saya. Dia ada cerita dia kena bom musuh, habis muka dia. Hari ni tak ada lagi butir di sini. Ya, pergi tangis saya buat tak bangun jamah ni. Tak ada lagi serempihan bom tak ada dalam kepala dia betul ni. Apa pun tak percaya tak? Biar ya, Allah Ta'ala kena kena kekas itu ya tak. Lepas tu dia nak jadi saksi pada hari kiamat. Saya kata dia ni berjuhat, berjihad perjalanan Allah Ta'ala. Sinisa, sinisa ya tak tangis ya. Kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, ada dua tes. Itu sains saya, sahabat saya. Maka dia kata, ya akhi, ya saudaraku Ismail, ya aku percaya pada hadis Nabi SAW dan aku sudah rasa belum pada kamu rasa. Mempercaya bahwasanya waktu aku kena bom itu ya tak sikit pun tak ada sakit ya. Subhanallah, subhanallah. Yo ya angas senyum manis, ya. Sikit habuk tak sakit ya. Cuma yang aku rasa sakit teka-teka doktor duk guting ya, duk guting ambil hak-hak-hak. Ada hak lebih-lebih ada dia jadi terbaik-terbaik. Nak betul daging. Ya kena habis. Guting tu sakit, guting dia sakit. Luka tak ada sakit sekabut ya. Tekah kena tak sakit, orang pergi hospital sakit. Tekah doktor duk guting tu berasa wasa guting tu wasa sepanga. Wasa sepanga sakit sikit-sikit. Pasal tekan lagi lepas pada tu sakit dah, lepas pada mulut berubah cabut ya tak sakit juga, tak sakit juga siapa sia tak sakit. Cuma yang dia orang kata mungkin apa ya tu siapa sia tak sakit. Mari dano benda-benda lah ni, dia dah harai tak sama-sama mari dano benda ni. Kalau tak sakit kah kena berasa benda sabar juga, tak sakit ke lepas pada tu. Aku menyaksi dapat Allah Ta'ala, saya jumpa dia dalam masjid haram menyaksi. Dan pula yang aku menyaksi bahwasanya orang mati syahid ni yang kata tak sakit. Satu ketika tu, ya Allah, saya heran sungguh dia raya. Kenapa? Sain dia, dia tengok dengan mata dia sendiri, dapat dia. Putus dua tubuh dia. Rahimahullah, rahimahullah. Putus dua. Perut terus lewah sekata. Perut naik ke atas ni sekata. Kena bom, bom, Masya Allah. Perai tu perai alat yang paling besar sekali di Afghanistan. Balah mana keadaan mati tak? Tak mati. Tak mati lah ni, duk segar. Duk kecek. Tua yang duk kecek. Putus di sana, duk denuh lah. Itu dia. Kaki yang dengan punggung, dia duk di sana. Kawai duk pikuk. Lepas tu, ya Allah, kacak-kacak-kacak dia rasa nak kecing, nak berak kan. Ya tak, aku rasa nak kecing sikit ya tak. Aku rasa nak kecing. Ya tak tahu kata tubuh, ya tak ada dah lewah. Ya tak khabar sikit abut, tak khabar sikit abut. Ya Allah, ya Allah. Pas sahabat-sahabat dia tu jadi wak ke duka cita mula tu, lepas tu tengok pada gini, rasa nak suka juga. Pada mana lagi dia nak kecing punggung pas denung punggung tak ada dah. Bagaimana lagi kecing? Tapi nak ayat kata dia tak khabar. Tak khabar. Ini kacak ini aku nak kecing setah ya. Ya Allah. Ya dia mata mau sakit lagi. Mengutih sini. Belamu duduk sini dulu. Sakit kecing lagi. Lepas pada tu ayat. Ya, bau ya tahu tu. Tak ada lewat. Lepas pada tu pergi hospital ke apa. Rawat api dia matilah. Akhir mati. Tapi tak ada sakit ke apa. Dia tak ada sakit sekabut. Tak ada berado, tak ada apa sekarang. Nak kecing pula dah, tak tahu kapan kita ada apa sekarang. Begitulah keadaan ini. Tak sakit tu. Ni benda pelak dan benda berlaku di kurung yang ke-40. Dia berlaku lelah ni. Tengah-tengah dia berlaku. Dan mati sini-sini. Mati senyuman ni. Beza teruk. Ni juga rakyat pada saya. Beza. Ni dia berhubung sakaratul maut saya kacak benda ni lah. Di antara orang mati kafe, mati bunyi. Poing kena tu lah. Kerok-kerok-kerok lah kafe ni. Bukan kafe dia orang Islam. Semaya juga. Di sana pun kadang-kadang semaya. Komunis. Kadang-kadangnya semaya buat dia kadang-kadang. Tapi komunis. Ajaya kafe. Duk 3 je, 4 je. Pekok sangat. Kadang-kadang sahabat kita yang mati syahid duk tepi tu juga. Senyum manis. Tak ada kembang, tak ada gapa duk senyum. Horning. Gelembung kan ni betul. Banyak orang masuk Islam bukulah ni. Dalam medan peperangan satu puak Afghanistan oleh mujahidin tak ada resak sikit buat tubuh. Horning gelembung supaya lembu mati. Baik Zatul. Orang tentera-tentera Soviet mari tengok. Subhanallah. Ni gapa? Ni peluru rupa. Horning gelembung ni tak ada masalah. Ini syahid. Ini free. Ini perbezaan yang la dunia lalan ini. Ini rakyat ni bari tengah-tengah duduk berlaku la dunia lalan ni. Bukan tau rakyat sama Abu Bakar, sama Umar tak. Satu orang tu, saya nak rakyat lagi. Dia mati dan direbut oleh kafe wogi sebelah lek dia. Kerana mayat dia penting. Rebut wogi sana tak nak taruh kali. Letak susuk setepak. Susuk dengan nak usik, nak marah pada puak mujahidin. Akhirnya salawat.